sa tapat ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap kaya pisang keningan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing. Pajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju kalongo mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea muat gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang kembang ge asa ngalayang teka sawang yang gana teka pikiran kita dina penyakitin neangan dipanyakitin teka sawat yang galna teka pikir titadina anjun pula nyeri hati lantaran tacan pasini neangan dipanyakitin neangan dipanyakitin. Jalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap daya pisan keringan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing. Pajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju kalongo mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea muat gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang kembang ge asa ngalayang teka sawang penyakitin neangan dipanyakitin teka sawat yang galna teka pikir titadina anjeun pula nyeri hati lantaran tacan pasini neangan dipanyakitin.